Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'alama al insana ma lam ya'lam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bersua untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan sambungan dari ayat terdahulu, yaitu pembahasan dari ayat ke-14 dari surat Al-An'am juz ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayrallahi attakhizu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, apakah akan saya jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya saya diperintah supaya saya menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ya, ayat ini merupakan keterangan penjelasan dari Rasulullah SAW sekaligus juga menolak sifat atau tindakan syirik yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Setelah ayat ke-13 berbicara tentang penciptaan Allah terhadap siang dan malam dan pergantian siang dan malam serta kondisi siang dan malam itu sebagai satu rahmat yang besar dari Allah terhadap alam semesta ini, maka di dalam ayat 14 ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menjelaskan tentang posisinya sebagai pelindung dan juga pencipta alam semesta. Qul aghairallah, katakanlah, apakah selain Allah akan saya jadikan pelindung? Ya. Kata aghaira, apakah selain Allah di sini bukan bermaksud sebagai sebuah pertanyaan, tapi alif di sini berfungsi sebagai istingkar. Istingkari, yaitu untuk mengingkari apa yang telah dilakukan oleh umatnya. Sama seperti ketika ada seorang yang menghina orang tua sahabatnya, kita akan mengatakan, apakah engkau menghina orang tuanya? Ini bukan merupakan bentuk pertanyaan, akan tapi bentuk pengingkaran atas sikap dan perbuatan yang dilakukannya. Makanya, kul aghairallahi, apakah aku akan menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung? Ini adalah penegasan dari Rasulullah bahwa beliau tidak akan melakukan tindakan yang sama yang sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah dengan menjadikan patung atau sesembahan lain sebagai pelindung mereka. Walian, sebagai pelindung. Pelindung di sini adalah, mencari pelindung adalah merupakan salah satu fitrah manusia. Dan memang di dalam kehidupan ini manusia dengan fitrahnya berusaha untuk bergabung bersama yang lain, apakah itu untuk mencukupi kebutuhannya, apakah untuk mengambil kawan-kawannya atau orang tuanya sebagai pelindungnya agar dapat memberikan rasa nyaman di dalam kehidupannya. Akan tetapi, apapun ceritanya, pelindung yang terbaik itu adalah pelindung yang paling kuat dan mampu memberikan keamanan secara sempurna kepada makhluk. Oleh karena itu, sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana kita diperintahkan untuk bersikap bijaksana. Artinya mempergunakan logika kita. Seandainya kita mengambil seorang lurah menjadi pelindung, sedangkan ada camat, tentu kekuatan camat lebih besar dari kekuatan lurah. Seandainya ada bupati dan ada camat, tapi kita masih juga mengambil camat sebagai pelindung dan membiarkan bupati, itu namanya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Begitulah seterusnya. Dan kita akan sampai kepada titik kulminasi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pelindung yang paling kuat, paling kaya dan tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya hanya apabila makhluknya mau berlindung kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan kenyamanan di dalam kehidupan makhluk tersebut. Mungkin ini saja pengantar singkat dari keterangan ayat 14 ini. Bersama saya di studio sudah hadir Ustadz dari Safir Al-Azhar, yaitu Ustadz Hanafi Ismet, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini juga ya kita mencoba untuk menggali potensi hikmah yang ada di dalam firman-firman Allah. Di antara yang dibangun oleh Al-Quran adalah sebuah logika bahwa dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai hamba, sebagai orang-orang yang berada di dalam dunia ini adalah bagian dari makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah. Nah, untuk itu kita melihat di sini bahwa ketika permasalahan pelindung dalam kehidupan kita, maka tawaran Allah adalah bahwa jangan cari yang lain. Iya. Jadikanlah saya sebagai pelindungmu. Kenapa? Allah yang memberi makan. Jadi kenapa makan yang dimunculkan? Disebutkan di sini ya. Iya, disebutkan. Padahal perlindungan itu kan bukan makan aja. Aha. Karena kalau orang sudah bisa menjamin makan seseorang, maka perlindungan awal telah diberikan. Masya Allah. Yang darurat sifatnya. Iya. Nah, misalnya, kenapa Anda berani untuk menikah? Ya, karena saya sudah bisa memberi makan. Karena itu minimal kebutuhan kan. Baru setelah itu papan, sandang dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini Allah mengatakan, ya wajar kalau kalian jadikan saya sebagai pelindung. Kenapa? Mulai dari nenek-nenekmu dulu, yang ngasih makannya saya. Ya, sementara saya tidak butuh makanan. Nah, ini perbedaan dengan perlindungan makhluk. Kalau tadi katakan berlindung kepada camat, camat butuh makan, berarti berbagi kan gitu. Berlindung kepada bupati, bupati juga butuh dunia, butuh makan, bahkan lebih banyak makannya daripada yang dilindunginya kan gitu. Jadi rebutan kita Ustaz. Ah, iya. Camat, bupati, gubernur, presiden, sampai penguasa tunggal di dunia internasional ini, dia juga butuh kepada Allah. Nah, selagi sesuatu yang membutuhkan yang lebih kuat, maka rugi kita jadikan dia sebagai pelindung. Kenapa? Jangkauan perlindungannya tidak terbatas. Tidaklah luas dan terbatas, atau selama dia masih mampu untuk melindungi orang-orang yang berada di bawahnya. Ini makanya kenapa Allah yang harus menjadi wali, karena memang inilah kenyataannya. Jadi di sini kita juga menjadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita berlindung kepada jin, berlindung kepada apa namanya, bapak-bapak ahli tenung, dukun, maka itu rugi sekali. Karena dia juga tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi itulah Ustaz ya, ketika kita manusia ini, kalau kita mempergunakan logika kita tahu bahwasanya kita perlu seseorang untuk melindungi diri kita. Tapi yang sungguh mengherankan adalah ketika kita lebih percaya terhadap jimat, kita lebih percaya terhadap perlindungan manusia, kita lebih percaya terhadap perlindungan dukun daripada pencipta semuanya ini. Begitu. Sayang sekali kalau ternyata kita yang cerdas, banyak sekali orang berpendidikan di Indonesia ini yang ternyata terjatuh ke dalam kebodohannya sendiri. Begitu. Dia lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya mistis seperti itu. Percaya, sangat percaya dengan jimat-jimat di tangan, atau kalung-kalung yang dipakai, atau keris yang diberikan oleh dukun-dukunnya. Lebih percaya dia kepada keris itu daripada kepercayaan dukun itu. Itu kan satu hal yang sangat disayangkan. Luar biasa. Iya. Nah, inilah Islam datang kan sebenarnya misi utamanya meluruskan ke simpang siuran dan mengembalikan manusia kepada kecerdasannya. Iya, begitu. Betul. Ah. Kalau manusia yang beramal dan berpikir kepada Islam yang jelas, yang rasional, dia akan cerdas. Iya. Cerdas dalam bertindak, cerdas dalam bersikap, dan cerdas juga dalam melakukan sebuah lompatan-lompatan yang baik. Iya, ini menarik ini kalau kita berbicara tentang kecerdasan ini Ustaz ya. bahwa di dalam Al-Quran Allah sendiri banyak mengarahkan manusia untuk cerdas di dalam kehidupan. Bahkan dari nilai tauhid sendiri, ya, ajaran-ajaran tauhid mengajarkan kita untuk dapat hidup dengan kecerdasan kita. Betul. Bukan malah terjatuh ke dalam sikap-sikap yang menyebabkan kita kembali menjadi bodoh. Salah satunya di sini adalah syirik, begitu. Iya. Ya, syirik itu adalah menjadikan mengambil sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, mm-hmm. atau percaya kepada kekuatan lain selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Al-Qur'an, hadis, Rasul juga banyak mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya hidup ini kita jalani dengan dengan penuh kebijaksanaan. Betul. Begitu. Ketika Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga keluarga kamu, diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kenapa sekarang orang malah terutama sekali ibu-ibu lebih banyak memilih berkarir di luar dengan meninggalkan keluarganya? Betul, betul. Al-Quran sudah tahu, Allah sudah mengarahkan kita agar mampu membina keluarga kita sehingga akhirnya yang muncul generasi ke depan itu adalah generasi-generasi yang sangat tangguh. Betul. Ya. Yang bisa memberikan bakti kepada nusa bangsa ini secara sangat lebih maksimal. Iya. Tapi ketika seorang ibu keluar dari rumahnya, bekerja hanya sekedar untuk menambahi kesejahteraan hidup, tapi dari sisi lain dia sudah menterlantarkan pendidikan anaknya, ini adalah satu kebodohan. Kebodohan. Gitu. Jadi ya betul juga, apa yang terjadi di dalam dunia modern sekarang ini adalah di mana orientasi kehidupan manusia adalah materi. Mm-hmm. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri, sebuah kenyataan. Tetapi manusia tidak boleh pasrah kepada kondisi itu. Sebab yang menciptakannya juga manusia. Iya. Coba ya terpikir, kalau untuk kehidupan yang seperti sekarang ini, ya, kenapa tidak dibuka pekerjaan yang lebih luas dengan penggajian yang lebih banyak kepada kaum laki-laki? Sehingga wanita cenderung, ya biar sajalah mereka yang ingin di rumah tidak harus keluar. Iya. Kecuali mungkin mereka yang memang sudah kapabilitasnya baik untuk bekerja di luar, itu pun kalau memungkinkan. Nah, saya teringat kalau di negara-negara Arab seperti Saudi Arabia itu sendiri, gaji untuk seorang laki-laki sengaja ditinggikan standarnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menikah dengan baik, dan ketika menikah kenyataan keluarganya pun bagus. Bisa. Kondisi menikah. Ekonominya bagus, sehingga istrinya sudah apa adanya. Selesai. Tidak ada masalah dia dengan belanja, dengan kebutuhan-kebutuhan sebagai seorang manusia. Bahkan mereka juga kita melihat dengan gaji yang tinggi dapat memiliki mobil, rumah, dan lain sebagainya. Jadi sehingga kebijaksanaan tersebut dapat meredam konflik, dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak baik di sosial masyarakat kita. Nah, kita kan sebaliknya. Yang diekspor itu kan wanita jadinya. Iya, ya, pekerja. Itu pun bukan pada kelas-kelas yang baik. Pada tataran pekerjaan yang mulia, dalam artian pekerjaan yang ya punya skill. Justru sebaliknya, kita mengekspor mereka dengan kebijaksanaan yang ada, ya, pada kualitas yang rendah. Oleh sebab itu ya otomatis kita akan jadi bangsa yang tidak terhormat. Dan orang tidak melihat siapa pemimpinnya, ganteng atau enggak. Mana yang ada di negeri mereka lah. Kalau yang datang ke negeri mereka orangnya bolon, bodoh, tidak berpendidikan, tak paham apa-apa. Oh begini orang Indonesia ini, semua bodoh jadi akhirnya katanya. Jadi akhirnya ke sikap-sikap atau kebijaksanaan, apakah itu dari pemerintah atau dari pribadi, katakan seperti tadi keluar untuk bekerja, akhirnya akan menyebabkan dirinya itu terjebak ke dalam kehinaan. Iya, itu. Betul. Rencana untuk meningkatkan kesejahteraan akan tetapi malah banyak kasus. Ya, banyak kasus, menimbulkan banyak sekali kasus. Mm-hmm. Ya, satu hal yang menarik juga dari ayat ini, Ustaz, bahwa kul inni umirtu an akuna awwalaman aslama. Katakanlah aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri. Mm-hmm. Ya, kehidupan itu kalau kita mau melapangkan dada, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan aktivitas kita untuk keredaannya, akan menjadi satu kehidupan yang sangat nyaman. Hmm. Itu sudah pasti. Betul. Akan tetapi ketika kita hidup dalam kondisi ambisi yang sangat besar atau hanya mengejar hal-hal yang bersifat keduniawian, maka satu hal yang pasti yang akan kita dapatkan, bahwa kita tidak akan pernah puas dan hidup kita juga tidak akan pernah merasa nyaman gitu. Iya. Maksudnya begini Ustadz, artinya dengan kondisi saat sekarang ini yang begitu kompleks begitu, ketika orang mengejar kehidupan dunia tapi tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terjadi adalah kehancuran kehidupannya, kehancuran keluarganya, dan kehancuran juga kepada masyarakatnya. Jadi sedikit tentang masalah pilkada ini mungkin yang sebentar lagi akan kita masuki, bahwa saya ingin menekankan sebaiknya para calon pemimpin kita ini betul-betul meniatkan diri untuk menjadi pemimpin karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari jabatan atau mencari popularitas atau hanya sekedar memikirkan kepentingan dirinya, tapi yang lebih utama dari itu adalah karena Allah dan juga untuk kepentingan masyarakat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Cukup banyak hal-hal yang bisa kita ambil dan kita eksplor dari kandungan-kandungan ayat ke-14 dari surat An-Nahl ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Hanafi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.